memberikan pahala-pahala yang kita miliki. Walhamdulillah kita juga telah mendengarkan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan kezaliman ini. Kemudian para ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya, yaitu hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه متفق عليه. Hadis berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam bab haramnya kezaliman ini adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As termasuk sahabat Abdullah yang muda, termasuk sahabat muda dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abadillah. Ada Abdullah bin Amr ibn al-As, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar. Mereka adalah sahabat-sahabat muda yang bernama Abdullah, namun karena semangat mereka yang luar biasa dalam mencari ilmu agama sehingga nama mereka terus disebut-sebut sepanjang masa, bahkan sampai di masa kita sekarang ini dan sampai hari kiamat kelak biiznillahi ta'ala. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang kaum muslimin bisa selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin lainnya mereka selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Ini hakikat seorang muslim. Al-muslim adalah seorang yang kaum muslimin yang lainnya bisa selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Wal-muhajiru, dan seorang yang berhijrah, seorang yang berhijrah, ini hakikat orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang hakikat dua amalan yang mulia di dalam Islam. Yang pertama adalah al-muslimu, orang Islam, orang muslim yang hakiki, yang benar-benar muslim, itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kalimat-kalimat beliau yang begitu indah di dalam hadis ini. Dikarenakan kata al-Islam itu bisa juga bermakna as-salama, wa yutlaqul islamu ala salama. Kata al-Islam itu juga bisa dipakai untuk kata as-salamah, yaitu keselamatan. Kata Islam, al-Islam, dipakai untuk sesuatu yang bermakna as-salamah, yaitu keselamatan. Sehingga ketika kita sebut al-Muslim, seorang yang berislam, artinya adalah seorang yang manusia selamat dari gangguannya. As-salamah, selamat dari gangguannya. Ini adalah hakikat seorang Muslim. Ketika dia mengaku sebagai seorang Muslim, maka di antara hakikat yang harus ada pada dirinya, hakikat yang harus dia amalkan pada dirinya adalah orang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya, karena dia sedang berada di dalam lingkup Islam yang berarti as-salamah, keselamatan. Fala yasubbuhum, sehingga seorang Muslim yang hakikatnya telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut, la yasubbuhum, yakni la yasubbul muslimin, dia tidak akan mencela dengan lisannya kaum muslimin yang lainnya. Ini maksud orang lain itu selamat dari gangguan lisannya. La yasubbuhum, dia tidak mencela mereka. Lisannya itu tidak mudah mencela orang lain menggunakan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang merendahkan, yang melukai harga diri orang lain. Wala yal'anuhum, tidak pula lisannya itu dia gunakan untuk melaknat orang lain dengan kata-kata kotor, dilaknat. Wala yagtabuhum, demikian pula tidak dia mengganggu orang lain atau melukai orang lain dengan perbuatan ghibah. Tidak menggibahi mereka, tidak mencela, tidak melaknat, tidak menggibahi mereka, dan tidak melakukan namimah, adu domba di antara mereka. Tidak melakukan adu domba di antara mereka. Ketika duduk dengan si A, itu yang dibicarakan adalah si C. Ketika duduk dengan si C, yang dibicarakan adalah si A. Menukil ucapan orang lain, dia beritakan kepada yang bersangkutan, li jihatil ifsad, untuk tujuan merusak hubungan mereka. Ini namanya namimah, dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga seorang muslim yang hakiki, maka mereka akan menjauhi perkara-perkara seperti ini. Terkhusus kita para thalabatul ilmi, para penuntut-penuntut ilmu, hendaknya menjauhi perkara-perkara yang seperti ini. Kita berusaha menjadi hamba yang terbaik, menjadi hamba yang sempurna, lahiran wa batinan, baik secara lahir maupun secara batin. Lahir kita perbaiki dengan menggunakan pakaian-pakaian yang disunnahkan, disyariatkan, dengan melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula batin kita perbaiki dengan cara membersihkan batin kita dari perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Di antaranya adalah perkara ini, perkara yang besar, menyakiti orang lain dengan lisan kita dan dengan tangan kita. Fal lisanu min asyaddil jawarihi khataran 'alal insan. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, falisanu, lisan atau lidah yang kita miliki ini, min asyaddil jawarihi khataran, termasuk salah satu anggota tubuh yang paling berbahaya bagi seseorang. Anggota tubuh yang paling berbahaya, pengaruhnya paling besar. Dia tidak bertulang, dia lunak, namun ketika berbicara bisa membunuh orang lain, bisa menyakiti orang lain, bisa memutus hubungan orang lain, bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, dan lain sebagainya di perkara-perkara kejelekan-kejelekan. Bahkan pengaruh dari lisan ini lebih berbahaya dalam keadaan tertentu daripada pengaruh sihir sekalipun. Pengaruhnya lebih cepat, sangat cepat. Ketika seorang berbicara, maka dia tidak menunggu lama akan terbukti akibat jelek dari ucapannya tersebut. Sehingga lisan merupakan anggota tubuh yang atau salah satu anggota tubuh yang paling berbahaya yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu di dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kebaikan di atas kebaikan ketika seorang menjaga lisannya, maka Mu'ad bin Jabal beliau berkata, "Ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi." Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jika seseorang menjaga lisannya, maka dia akan terjaga dari seluruh kejelekan. Mu'ad bin Jabal bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seseorang itu akan disiksa hanya dikarenakan ulah lisannya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Thakilatka ummuka ya Mu'ad, wahal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Tidaklah yang membuat manusia kebanyakan mereka disungkurkan ke dalam api neraka di atas tengkuk-tengkuk mereka, ini disungkurkan dengan kepalanya di bagian atas, di bagian bawah sebagai bentuk penghinaan, itu tidak lain adalah karena ulah dari lisan-lisan mereka. Sehingga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita berhati-hati dari lisan ini. Lisan bisa membawa kebaikan bagi pemiliknya. Lisan bisa mendatangkan pahala-pahala yang besar. Lisan bisa memasukkan seseorang ke dalam jannah, mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi yang lain, lisan juga bisa menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka, bahkan lebih jauh dari jarak antara timur dengan barat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ada seorang hamba yang dia berbicara tanpa berpikir akibat dari ucapannya, sehingga Allah masukkan dia ke dalam api neraka abad lebih jauh daripada antara jarak antara timur dengan barat. Sehingga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita berusaha untuk menggunakan lisan kita sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk zikrullah, kita gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, subhanallah walhamdulillah astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mengucapkannya 10 kali maka akan terhapus dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Digunakan untuk berzikir setelah selesai sholat 33, 33, 33, tambah 1, 100. Demikian pula menghapus kesalahan walaupun sebanyak buih di lautan. Dan lain sebagainya dari zikrullah, zikrullah yang dengannya kita bisa meraup pahala yang besar. Dan kita berhati-hati dari lisan ini untuk digunakan untuk perkara-perkara yang jelek yang bisa mengakibatkan kita masuk ke dalam laknat Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Sehingga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dibawakan oleh penulis rahimahullah agar kita lebih berhati-hati lagi. Setelah beliau menyebutkan beberapa hadis terkait dengan kezaliman, beliau rahimahullahu taala menyebutkan hadis tentang hakikat seorang muslim yang lepas dari kezaliman, baik kezaliman lisannya atau kezaliman tangannya. Kemudian berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan, "Hakadha akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam وليس إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أن نعلم به فقط. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita tentang hakikat seorang muslim. Mengkhabarkan kepada kita tentang hakikat seorang muslim. Jadi kalau kita lihat hadis ini, maka seakan-akan hadis ini hanya sebagai bentuk khabar saja, berita saja. Seorang muslim adalah seorang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Di sini tidak ada perintah, tidak ada dorongan, tidak ada himbauan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun walaisa ikhbarun nabiy li mujarradi an na'lama bihi faqat. Khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bukan hanya sekedar untuk kita ketahui saja. Ini bukan hanya sekedar Rasul menyebutkan perkara tersebut untuk diketahui. Oh, ternyata seorang muslim adalah yang bisa lepas muslimin yang lainnya dari gangguan tangannya dan lisannya. Bukan hanya sekedar ini saja. Bal lina'lama bihi wa na'mala bihi. Namun agar untuk kita ketahui dan untuk kita amalkan. Maksudnya adalah agar kita mengetahuinya bagaimana sebenarnya hakikat seorang muslim, kemudian kita amalkan. Kalau kita sudah mengetahui bahwa hakikat seorang muslim adalah yang bisa selamat kaum muslimin lainnya dari gangguan lisannya dan tangannya, maka hendaknya kita na'mala bihi, hendaknya kita mengamalkan ciri-ciri dan sifat-sifat seorang muslim tersebut. Wa illa famal fa'idatu min kalamin la yu'malu bihi. Karena kalau tidak diamalkan, maka tidak ada faedah dari sebuah ucapan yang tidak diamalkan. Sehingga warahimani warahimakumullah, hadis ini walaupun dalam bentuk khabar, tidak ada perintah, tidak ada dorongan dari Rasulullah SAW, namun konsekuensinya adalah kita mengamalkan apa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Hendaknya kita benar-benar menjadi seorang muslimin sejati yang kaum muslimin lainnya bisa selamat dari gangguan kita, lisan kita, dan tangan kita. Ini makna secara ringkas dari kandungan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-211 dari kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala atadruna mal muflisu qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata' faqala innal muflisa min ummati يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Ini diantara uslub atau metode pengajaran Rasulullah SAW. Sering kali beliau bertanya kepada para sahabat. Tentunya bukan sekedar bertanya di sini untuk membangkitkan konsentrasi para sahabat terhadap apa yang akan beliau sampaikan nanti dari ilmu agama. Beliau bertanya terlebih dahulu, tidak langsung beliau beritakan tentang keadaan orang-orang yang bangkrut dari kalangan umatnya. Karena barangkali ketika itu ada sebagian yang sedang berbicara dengan kawannya, ada yang tidak fokus terhadap apa yang akan disampaikan oleh Nabi. Maka beliau bertanya kepada para sahabat sehingga benak mereka kembali lagi kepada apa yang akan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha min usrubin nabawi. Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta benda. Orang yang bangkrut menurut kami, yakni di kalangan kami, itu adalah orang yang tidak memiliki dirham, yakni tidak punya uang dan tidak punya harta benda. Ini bangkrut menurut makna keumuman masyarakat. Awalnya dia kaya, kemudian setelah itu habis hartanya, habis uangnya, maka dialah yang disebut sebagai orang yang muflis, bangkrut. Namun tentunya bukan ini yang dimaukan oleh Rasulullah SAW. Beliau ingin menggugah perhatian mereka, fokus mereka, konsentrasi mereka, sehingga dengan pertanyaan ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bersiap-siap terhadap apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku. Sesungguhnya orang yang bangkrut, maksudnya yang benar-benar bangkrut. Tadi juga termasuk makna bangkrut, namun makna dari definisi yang lain. Itu menurut keumuman masyarakat ditinjau dari dunia mereka, betul apa yang disebutkan oleh para sahabat. Tapi Rasul menginginkan sesuatu yang lebih hakikat lagi, lebih jelas lagi. Hakikat bangkrut yang sebenarnya. Sesungguhnya al-muflisa min ummati, seorang yang bangkrut dari kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin, adalah seorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala puasa, dan membawa pahala zakat. Datang pada hari kiamat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, pahalanya begitu banyak. Dia membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Maknanya adalah ketika dia di dunia, dia adalah orang yang rajin beribadah, gemar beribadah. Salat tidak pernah dia tinggalkan. Puasa juga selalu dia lakukan. Zakat ketika sudah tiba waktunya, masanya, maka dia keluarkan sebagian dari harta sebagai bentuk atau menunaikan kewajiban zakatnya. Dalam riwayat lain, man ya'ti bihasanatin, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah seorang yang membawa pahala-pahala seperti gunung. Seperti gunung, jibal, gunung-gunung yang tinggi menjulang. Dijelaskan dalam riwayat lain, pahalanya menjulang seperti gunung-gunung yang begitu banyak. Tapi kita lihat akhir dari ceritanya sehingga dia disebut sebagai orang yang bangkrut. Maka ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya hadis ini jadi perhatian kita. Karena tidak semua orang yang melakukan ibadah ketika di dunia dia bisa sukses dengan begitu mudah. Sebagainya, bagaimana di dunia seorang yang melakukan jual beli perdagangan, di awal mulanya dia untung banyak, faedah berlipat ganda. Namun jika dia tidak hati-hati, dikarenakan terlalu banyak hutangnya, terlalu banyak lubang yang harus dia tutupi, bisa jadi keadaannya berbalik. Maka demikian pula orang yang gemar beribadah ketika di dunia harus berhati-hati ketika dia berjalan. Kemudian beliau melanjutkan, wa ya'ti qad syatama hadza, namun dia juga datang dengan membawa dosa-dosa yang banyak. Wa ya'ti qad syatama hadza, dia dahulu pernah mencela orang lain. Di dunia dia pernah mencela orang lain. Salat dia lakukan, tapi mencela orang lain juga dia lakukan. Mencela di sini semua beragam kegiatan dia yang merugikan harga diri orang lain, maka disebut dengan mencela. Memakinya, melaknatnya, menggibahinya, menamimahinya, mengadu domba dan lain sebagainya, yang bisa menjatuhkan harga diri orang lain, maka masuk dalam makna mencela. Dia mencela orang lain. Habis sholat duduk berdua bertiga, yang dibicarakan orang lain. Habis taklim yang dibicarakan keluarga orang lain. Di tempat kerja yang dibicarakan juga keluarga orang lain. Dan lain sebagainya. Ya, hati-hati. Wa qadza fa hadza, dan dia juga pernah menuduh orang lain. Menuduh orang lain, yakni menuduh orang lain melakukan sesuatu padahal tidak seperti itu. Terlebih tuduhan-tuduhan fahisyah, tuduhan-tuduhan keji, sangat berbahaya. Wa akala mala hadza, dan dia juga pernah memakan harta orang lain. Ketika di dunia memakan harta orang lain, harta yang tidak halal baginya, harta orang lain dia ambil dengan cara yang tidak hak, tidak benar, kemudian dia konsumsi harta tersebut sedikit atau banyak, maka termasuk dari bagian ini. Wasafaka dama hadza, dia juga pernah menumpahkan darah orang lain, melukainya atau bahkan membunuhnya. Jarohahu aw qatalahu, dia melukainya, pukul kawannya, mengeluarkan darah. Ini haram. Ketika di dunia. Wa daraba hadza, dan dia juga pernah memukul orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka kebaikan-kebaikannya pun dibagi-bagikan. Diberikan kepada yang ini dan diberikan kepada yang itu. Dibagi-bagikan. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, kebaikan-kebaikannya dibagi-bagikan. Dibagikan kepada orang yang dahulu dia zalimi. Semua tadi perbuatan tadi itu masuk dalam lingkup kezaliman. Dia mencela orang lain, menggibahi orang lain, melaknat orang lain, mengadu domba orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain, dan segala bentuk kezaliman-kezaliman yang lainnya, maka kebaikan-kebaikannya pun dibagi-bagikan kepada orang-orang yang mengadu kepada Allah pada hari kiamat kelak. Ya Allah, pada hari ini, tahun ini, jam ini, dia telah memukulku. Dibagikan kesalahannya. Datang lagi orang lain, datang lagi orang lain. Terus seperti itu. Saat demi saat, ketika dia hidup di dunia, maka pada hari itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdiyama, qabla an yaqdiyama alaihi, jika kebaikan-kebaikannya telah hilang sementara hutang-hutangnya belum lunas, jika kebaikan-kebaikannya telah habis, sementara kezaliman-kezaliman yang dia lakukan ketika di dunia belum selesai. Dia belum menyelesaikan apa yang pernah dia lakukan di dunia. Masih ada orang-orang yang datang menagih hak yang pernah diambilnya ketika di dunia. Nanti pada hari kiamat semua akan datang menagih hak yang pernah diambil. Ukhidha min khotayahum, maka jika kebaikan-kebaikannya telah habis, telah hilang sebelum selesai tanggungannya, ukhidha min khotayahum, akan diambillah kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, faturihat alaihi, lalu dosa-dosa itu dilemparkan kepadanya, ditanggungkan kepadanya, dipikulkan kepadanya, karena tidak ada lagi cara untuk membayar kesalahan-kesalahannya. Di hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar atau dirham dunia untuk menukar, untuk membayar hutang. Yang ada adalah amalan ketika itu. Sementara amalan-amalannya sudah habis. Maka cara dia membayar hutang-hutangnya adalah dengan mengambil kesalahan-kesalahan dari orang yang dia zalimi. Thumma turiha finnar, lalu setelah itu dia pun dilempar ke dalam api neraka. Setelah itu dia dilempar ke dalam api neraka. Lihat para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah haqiqatul muflis, hakikat daripada orang yang merugi, bangkrut. Pada mulanya seharusnya dia adalah menjadi ahlul jannah. Dalam artian ahlul jannah, bisa dia masuk ke dalam jannah dalam rombongan yang pertama kali. Pahalanya begitu banyak, keutamaannya begitu besar, ibadah-ibadah yang dia lakukan ketika di dunia. Namun sayang, ketika dia melakukan ibadah-ibadah, di sisi yang lain dia juga melakukan berbagai macam kezaliman-kezaliman yang ternyata bisa menyirnakan, menghabiskan pahala-pahalanya tersebut dan berganti menjadi dosa-dosa yang begitu banyak yang dipikulkan kepadanya. Waliyadu billah. Sehingga warahmani warahimakumullah, hendaknya kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, selain kita melakukan ibadah kepada Allah, di sisi yang lainnya kita harus berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati dalam berbuat, berhati-hati dalam berucap. Jangan sampai itu menjadi kejelekan bagi kita kelak pada hari kiamat. Pahala-pahala kita diberikan untuk membayar dosa-dosa ketika kita di dunia, kezaliman-kezaliman kita. Kemudian setelah itu dosa orang lain dipikulkan kepada kita. Waliyadu billah, na'udzubillah. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung yang hendaknya kita renungi bersama agar kita terus berhati-hati dalam berucap dan berbuat. Oleh karena itu dalam hadis sebelumnya Rasul mengatakan hakikat seorang muslim itu adalah seorang yang bisa selamat kaum muslimin lainnya dari gangguan lisannya dan tangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Masih tersisa beberapa hadis yang terdapat dalam bab haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan setiap perbuatan kezaliman yang pernah kita lakukan. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.